bisa tinggalkan dia. Jelaskan statusmu dan maksud hatimu. Ku tak ingin menjadi penghancur hubungan engkau dan dia. Benalu untuk menjadi.